Selamat pagi jemaat sekalian. Sungguh sukacita kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan lagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau berikan kami begitu banyak kasih karunia. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kesempatan untuk duduk di sini, berbakti kepada-Mu dan menyanyikan puji-pujian yang indah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sadar betul bahwa kami tidak memiliki apa-apa untuk kami berikan kepada-Mu selain daripada kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada waktu yang kami miliki, walaupun sedikit, kami ingin menggunakannya untuk mempelajari firman-Mu sesuai dengan yang Engkau inginkan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membaca pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita akan membaca pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat 13, jemaat sekalian ayat yang genap, ayat 14. Demikian silih berganti sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, barusan kita baca, ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang suatu saat nanti di mana Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, dan Dia akan mengangkat kita semua orang percaya untuk bersama-sama dengan Dia. Peristiwa ini kita kenal dengan istilah rapture atau pengangkatan, saudara. Ini adalah peristiwa yang paling penting di dalam kehidupan seorang Kristen yang masih hidup. Dan ini seharusnya menjadi suatu yang menghiburkan kita. Di ayat ke-18, Rasul Paulus menasihatkan, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oh, saudara, seharusnya pengangkatan ini menjadi suatu sumber inspirasi bagi kita. Ini menjadi suatu saat yang kita nanti-nantikan. Nah, seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, katanya apabila kita menanti-nantikan kedatangannya, maka disediakan bagi kita satu mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Oh, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang pengangkatan ini, tentang rapture ini, karena ini merupakan suatu event yang sangat penting. Rapture ini, kalau kita baca mulai dari pasal Daniel pasal yang ke-9, di situ Daniel menubuatkan bahwa pada akhir zaman nanti ada satu masa selama 7 tahun. Dan 7 tahun ini akan disebut sebagai masa kesusahan Yakub, suatu masa yang kita sebut masa tribulasi. Dan pada masa 7 tahun itu, saudara, Tuhan menghukum dunia ini. Tuhan menghukum dunia ini dan Tuhan akan menghancurkan dunia ini, saudara. Tetapi untungnya, karena Tuhan mengasihi kita yang adalah tubuhnya, maka sebelum Tuhan menghancurkan dunia dalam waktu 7 tahun itu, Ia akan mengangkat kita dahulu. Tetapi, saudara, pengangkatan itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah percaya. Saya sudah percaya dan saya pasti akan diangkat oleh Tuhan. Bagaimana dengan Anda, saudara? Apakah Anda pasti juga? Saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang pengangkatan ini. Nah, kita akan mulai dari melihat sebenarnya kata apa yang dipakai oleh Alkitab untuk mendeskripsi rapture ini, pengangkatan ini. Kata yang paling sering dipakai oleh Alkitab adalah kata parousia. Coba kita lihat contohnya di dalam misalnya 2 Korintus pasal yang ke-7. Kata parousia ini dipakai oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-7. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-6 dan ke-7. 2 Korintus 7 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Kata kedatangan di sini adalah parousia. Bukan hanya oleh kedatangannya saja ini, parousia lagi, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Jadi kita lihat di sini bahwa kata parousia ini sebenarnya dipakai untuk dalam pengertian kedatangan. Sebenarnya parousia ini sendiri secara generik berarti kehadiran. Misalnya lagi, ini dipakai untuk mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Misalnya di 1 Tesalonika 4 tadi, ayat yang ke-15, tadi kita sudah baca, itu adalah parousia juga. Artinya Kristus akan datang ke dunia ini. Kemudian misalnya di Matius pasal yang ke-24, saya bacakan Matius 24 ayat yang ketiga. Di situ murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Di sini dipakai kata parousia lagi. Jadi kita lihat bahwa secara generik, parousia ini dipakai untuk arti kehadiran, kedatangan. Nah, kata parousia ini dipakai ketika mengacu kepada Tuhan Yesus, maksudnya adalah kedatangan fisik Tuhan Yesus kedua kalinya. Kemudian kata yang kedua yang dipakai oleh Alkitab adalah apokalipsis. Kata apokalipsis ini juga misalnya contohnya di dalam Lukas, kita buka pasal 17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 artinya adalah membuka tabir. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 saya bacakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kata datang di situ adalah apokalipsis. Arti generiknya adalah membuka tabir, menyingkapkan apa yang tersembunyi, atau dengan kata lain menyatakan apa yang tersembunyi. Jadi kita lihat di sini bahwa arti dari kata apokalipsis adalah pernyataan Yesus Kristus. Satu contoh lagi misalnya di 1 Korintus pasal yang pertama, saudara. Mungkin agak banyak membuka Alkitab. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 saya bacakan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata pernyataan di situ adalah apokalipsis. Jadi kita lihat bahwa Alkitab menggunakan kata apokalipsis ketika ingin menyatakan suatu pernyataan. Sebelumnya Tuhan Yesus yang tidak terlihat, sebelumnya manusia-manusia yang belum pernah melihat Tuhan Yesus tiba-tiba akan melihat Tuhan Yesus. Apa yang tadinya tersembunyi, apa yang tadinya tertutup oleh tabir dinyatakan pada saat itu. Kemudian kata yang ketiga, saudara, yaitu adalah epifaneia. Epifaneia artinya adalah sebenarnya membawa ke dalam terang, membuat menjadi bersinar, menyinari, atau dengan kata lain adalah menyatakan di dalam terang, membuat menjadi nyata, membuat menjadi jelas. Contohnya misalnya di dalam 2 Timotius, saya bacakan 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan epifanianya. Di sini Alkitab selalu menggunakan kata epifania ketika ingin menjelaskan sesuatu yang mulia, dari kata epifanes, jadi bersinar, saudara. Jadi dari ketiga kata yang Alkitab pakai untuk menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama adalah parousia, kemudian apokalipsis, dan epifania, kita dapatkan bahwa ternyata kedatangan Tuhan Yesus merupakan suatu kejadian yang di masa depan, di mana Tuhan Yesus akan datang sendiri secara pribadi, secara fisik. Kata parousia menyatakan hal itu. Dan dia akan menyatakan seluruh kemuliaannya bagi kita. Jadi parousia, apokalipsis, dan epifania mengacu kepada satu kejadian, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara, itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Itu merupakan suatu apa yang kita nanti-nantikan. Tetapi pertanyaannya berikutnya adalah, kalau begitu kapan ini akan terjadi? Kapankah rapture ini akan terjadi? Saudara, banyak orang yang sudah memberikan prediksi, bahkan nubuatan. Ada satu kelompok saksi Yehova, tidak usah saya tutup-tutupi, dulu pernah mengatakan bahwa tahun 1914 Tuhan Yesus akan datang, akan kiamat. Ternyata tidak kiamat, saudara. Kemudian diubah lagi 1925, akan kiamat. Ternyata tidak kiamat juga. Ada kelompok-kelompok lainnya yang menyatakan tahun ini, tahun sekian. Ada yang bilang tahun 1984. Katanya pada waktu itu akan satu garis, semuanya satu garis dari, aduh ini, semuanya satu garis dari Pluto sampai Matahari dan planet-planet semuanya akan berjejer satu garis. Itulah kiamat katanya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Yang datang adalah saya, saudara, tahun 84. Jadi ternyata semua itu prediksi-prediksi nubuatan itu salah. Mengapa, saudara? Coba kita lihat Matius pasal 24. Apa kata Tuhan Yesus? Matius pasal 24, di situ di ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah, sorry, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di ayat yang ke-36 Tuhan Yesus menjawab, masih pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang tahu, saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa malaikat tidak tahu, bahkan anak Yesus sendiri pun tidak tahu, bagaimana ada orang yang mengklaim bahwa dia tahu kapan Tuhan Yesus akan datang? Rasul Paulus mengatakan di 1 Tesalonika pasal yang kelima, dan juga Rasul Petrus dalam suratnya berkata bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Apakah pencuri akan mengumumkan dulu kedatangannya, saudara? Tidak. Pencuri akan datang diam-diam pada waktu malam, di saat yang paling tidak diketahui orang, di mana orang tidak awas. Pada saat itulah Yesus akan datang. Tetapi, saudara, apakah itu berarti bahwa kita tidak bisa tahu kapan Tuhan Yesus akan datang? Bisa. Karena masih di pasal yang ke-24 ini juga Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Katanya kita harus memperhatikan pohon ara. Katanya kalau misalnya pohon ara itu sudah mulai bertunas, di ayat yang ke-32, sorry, pasal 24 ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Maksudnya, saudara, bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita tanda-tanda yang akan memberitahukan kita bahwa waktunya sudah dekat. Ketika kita melihat, wah, pohon aranya, rantingnya sudah mulai lembut, sudah mulai timbul tunas, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah hampir tiba, saudara. Dan apakah tanda-tanda kedatangannya? Di pasal yang ke-24 ini Tuhan Yesus memberikan jawaban yang panjang lebar. Kita bisa baca mulai dari ayat yang ke-4 tadi. Apa jawaban Tuhan Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang. Oh, saudara, perang di sini sudah bukan hal yang asing lagi. Mulai dari perang yang kecil-kecilan, perang Kosovo, perang Serbia, dan lain sebagainya, sampai perang yang besar-besaran di Irak, perang Teluk, dan lain sebagainya, perang di Afghanistan. Perang sudah merupakan suatu hal yang biasa bagi kita. Kita sudah dua kali mengalami perang dunia, saudara. Tidak tahu kapan lagi akan terjadi perang dunia ketiga. Tetapi perang ini sudah digenapi. Akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Barusan saja beberapa waktu yang lalu kita dengar ada kabar-kabar perang. Kabarnya di mana, saudara? Di Timur Tengah ada kapal Mavi Marmara yang dikomando oleh pasukan Israel. Wah, kita dengar ini sebentar lagi perang. Akan ada deru-deru perang, saudara. Kita akan mendengar. Sebenarnya, saudara, dari sekian banyak tanda-tanda, tidak ada satupun yang belum digenapi. Sebenarnya semua tanda-tanda yang mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi, saudara. Kita tinggal menunggu saatnya. Kapan? Di sini juga dikatakan katanya akan ada gempa. Gempa bumi, saudara. Akhir Februari lalu kita ada gempa di Chili. 8,8 skala Richter. Gempa yang besar sekali. Tetapi, saudara, itu belum apa-apa. Gempa yang mengakibatkan tsunami di Aceh yang membunuh jutaan orang, saudara. Itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan gempa yang nanti akan terjadi, yang telah dinubuatkan bahwa itu gempa itu katanya akan membelah satu kota, membelah satu kota, menghancurkan kota-kota yang lain, saudara. Luar biasa. Gempa-gempa sekarang sudah makin banyak. Satu hari ada ribuan gempa, saudara, tercatat. Akan ada gempa-gempa, kemudian akan ada kelaparan, katanya. Akan ada kelaparan, oh saudara. Ada kelaparan di Somalia, kelaparan di Ethiopia, kelaparan di mana-mana. Bahkan Indonesia sendiri sebenarnya terancam kelaparan, saudara. Karena pangan kita tidak mencukupi. Untung kita masih bisa impor. Impor beras ditukar dengan apa, saudara? Ditukar dengan Hercules. Ditukar dengan pesawat kita. Kita bikin pesawat susah-susah, kita tukarkan dengan beras. Sungguh kasihan. Kelaparan di mana-mana, saudara. Katanya ada pestilence, ada penyakit, ada wabah. Sudah ada AIDS, sudah ada Ebola, ada SARS, flu burung, entah apa lagi, flu-flu yang lainnya lagi. Sudah semakin dekat tanda-tandanya, saudara. Kita lihat lagi ada Mesias palsu, katanya. Akan ada penyesat. Kalau pada zaman Tuhan Yesus saja sudah banyak penyesat, apalagi pada zaman ini, saudara. Di mana setiap kita lewat satu tikungan, di situ ada satu gereja sesat. Kita lewat satu tikungan lagi, di situ ada lagi satu sekte sesat. Ada bidat, ada aliran-aliran yang mengajarkan kesesatan. Di mana-mana kita temukan mesias-mesias palsu. Di TV, saudara, di radio, di surat kabar kita temukan pengajar-pengajar palsu yang mengklaim dirinya akulah mesias. Sudah semakin dekat, saudara. Kemudian tahun 2000 yang lalu ada dua orang namanya Daniel Price sama Thomas Ice menulis satu buku, judulnya adalah Ready to Rebuild. Ready to Rebuild ini mendokumentasikan usaha orang Yahudi untuk membangun kembali Bait Allah. Apa hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus? Sebenarnya ada, saudara, karena di Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 di situ dinubuatkan bahwa pada pertengahan 7 tahun itu, yaitu sesudah orang Kristen diangkat, kemudian ada 7 tahun, pada pertengahan 7 tahun itu Antikristus akan berdiri di Bait Allah dan akan menghentikan semua persembahan korban bakaran, dan kemudian akan menuntut dirinya yang disembah. Jadi dari itu kita menyimpulkan bahwa harus ada Bait Allah, dan di Bait Allah itu harus berlangsung semua ritual-ritual keagamaan orang Yahudi, semua persembahan korban bakaran, semua imam-imamnya dan lain sebagainya sudah harus ada. Dan kini sudah siap, saudara. Sekarang sudah ada satu kelompok yang namanya Temple Faithful, Mount Temple Faithful. Mount Temple Faithful ini dikepalai oleh Dr. Gerson Solomon. Dr. Gerson Solomon, dialah yang pernah mencoba untuk meletakkan batu pertama, tetapi tidak berhasil. Tetapi sebenarnya persiapan mereka sudah matang, saudara. Mereka sebenarnya tinggal menunggu kapan saatnya saja mereka diperbolehkan untuk mendirikan bait suci di situ, dan mereka akan dirikan dalam waktu yang sangat singkat. Diperkirakan bahwa tabut perjanjian Allah sudah ditemukan, cuman sedang disembunyikan. Diperkirakan, belum tentu, saudara. Tetapi hal-hal yang lain sudah siap. Pada tahun 2000 yang lalu sudah dibuat satu sensus. Sensus apa, saudara? Sensus untuk mencari orang-orang Lewi. Mereka menggunakan sampel DNA. Mereka pakai sampel DNA dan kemudian mereka bikin satu list di komputer. Ini DNA yang sesuai dengan DNA-nya orang-orang Lewi. Jadi dengan itu dicocokkan dengan database sehingga sudah tahu, oh kamu ini suku Lewi, kamu ini suku Benyamin, kamu ini dari keturunan Harun yang Bani siapa. Sudah ada daftarnya, saudara. Jadi ketika tiba saatnya, mereka sudah bisa langsung menjalankan semua fungsi-fungsi keimamatan. Bahkan yang menariknya, saudara, mereka sudah menemukan satu sapi merah. Anda boleh baca di dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan bahwa untuk pengudusan bait suci itu dibutuhkan satu sapi merah. Sapi merahnya harus disembelih, kemudian nanti harus dibakar, kemudian abunya dibawa ke dalam bait suci. Tetapi di mana kita temukan sapi merah, saudara? Selama 2000 tahun hampir tidak ada sapi merah di dunia ini. Tetapi baru-baru ini ditemukan sapi merah. Sudah ada sapi merah, saudara. Dan lucunya ketika orang Israel menemukan ada sapi merah itu, ada yang berusaha mensabotasenya dan mau mengasasinasi, mau membunuh sapi merah itu. Orang Arab mau bunuh sapi merah itu. Mendengar itu, rabi-rabi Israel menjadi ketakutan dan cepat-cepat bilang, oh jangan, ini ternyata sapinya tidak sempurna, ada cacatnya. Maksudnya supaya nggak dibunuh, kalau ada cacatnya tidak bisa dipakai. Ada cacatnya, cacatnya adalah dia ada satu rambut putih di dagunya, katanya. Jadi tidak merah semuanya, ada satu rambut putih di dagunya, jangan dibunuh. Lucu sekali, saudara. Bahkan ada, sudah ditemukan satu keong khusus. Teong ini dipakai untuk bahan pewarna jubah efod yang dipakai oleh para imam. Jadi jubah efod para imam itu terbuat dari kain ungu tua bagian jubah luarnya. Dan itu bukan sembarangan ungu, saudara. Ungunya itu harus diambil dari satu jenis keong tertentu ini. Selama hampir 2000 tahun, tidak ada keong ini. Tidak ditemukan. Padahal sebelumnya di tanah Palestina itu adalah cukup banyak ditemukan. Tetapi selama hampir 2000 tahun, tidak ada. Baru akhir-akhir ini ditemukan lagi keongnya, saudara. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu dan saatnya sudah sangat dekat. Tuhan sudah sangat dekat dan dia hampir datang, saudara. Di dalam Zakaria pasal yang ke-12, kita baca mulai ayat yang kedua, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan menjadikan Yerusalem sebagai satu pusat dunia yang membuat semua orang pening, membuat semua orang pusing. Itu akan menjadi satu batu yang harus diangkat oleh semua orang. Tapi barang siapa yang mengangkatnya akan tebuk, saudara. Akan jatuh tertimpa olehnya. Dan memang, saudara, pada hari ini juga Yerusalem merupakan satu pusat di mana semua orang, mulai dari PBB, Amerika Serikat, Inggris, dunia Arab, semuanya pusing karena Israel. Karena Tuhan sudah hampir datang. Tanda-tandanya sudah lengkap, saudara. Dia sudah hampir datang. Dia bisa datang hari ini. Dia bisa datang besok. Dia bisa datang pada saat World Cup ini, saudara. Karena di Matius pasal ke-24 ini juga dikatakan bahwa tandanya adalah seperti pada waktu Nuh. Pada waktu Nuh akan masuk ke dalam bahtera. Katanya orang-orang di situ mereka berpesta pora, mereka kawin dan mengawinkan. Jadi mereka tidak percaya kepada Nuh. Mereka berpesta pora. Dan tiba-tiba tanpa mereka sadari, air bah itu datang melanda dan menghancurkan mereka. Demikian pula lah akan jadinya pada hari kedatangan Tuhan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka berpesta pora, mereka kawin dan mengawinkan, mereka bersenang-senang. Dan itulah yang terjadi, saudara, di World Cup ini. Piala dunia, ini adalah pesta dunia, katanya. Ini menyatukan seluruh dunia, pesta bola. Tapi entah, jangan-jangan pada saat gol terjadi, semua orang bersorak-sorak, Tuhan datang. Ada yang bersorak karena gol. Tapi kalau saya, saudara, saya bersorak karena Tuhan datang. Bagaimana dengan Anda? Tuhan bisa datang bulan ini, saudara. Tuhan bisa datang tahun depan. Saya tidak tahu kapan saatnya, tetapi Tuhan bisa saja datang hari ini. Siapkah kita menghadapi itu, saudara? Kalau kita sudah tahu bahwa saatnya sudah hampir tiba, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan terjadi dengan saya? Apa yang akan terjadi? Kita buka kembali di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi yang kita baca. Di situ adalah deskripsi tentang apa yang akan terjadi. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Hal pertama yang akan terjadi adalah di ayat yang ke-16, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saudara, kita akan mendengar suatu tanda. Itu adalah suatu tanda yang akan kita dengar. Itu adalah katanya suatu bunyi sangkakala Allah. Itu adalah suara malaikat yang berseru. Mungkin itu adalah musik yang paling indah yang pernah saya dengar. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh malaikat itu. Mungkin malaikat itu berteriak, sudah selesai. Oh bukan, itu yang Tuhan Yesus teriak, sudah genap. Mungkin malaikat itu akan berteriak, naiklah ke atas. Mungkin malaikat itu akan berteriak, Tuhan telah datang. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi pengumuman itu merupakan pengumuman yang paling indah yang akan saudara dengar dalam hidup ini. Dan itu adalah tanda yang akan didengar oleh seluruh dunia yang percaya, saudara. Kalau Anda adalah orang percaya, Anda akan mendengar tanda itu. Kemudian apa yang terjadi sesudah kita mendengar tanda itu, saudara? Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini adalah kedatangan Tuhan secara fisik, saudara. Bukan rohnya Tuhan, tetapi Tuhan memang datang secara pribadi. Tuhan akan datang di awan-awan seperti ketika dia naik pertama kali. Ketika di Kisah Para Rasul pasal pertama, murid-murid Tuhan Yesus merangkul melihat Tuhan Yesus naik meninggalkan mereka sampai tertutup awan-awan. Demikian pula ia akan kembali dan ia akan di atas sana, saudara, menunggu kita di antara awan-awan. Tuhan Yesus akan datang sendiri. Kemudian, berikutnya, ayat yang ke-16, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang-orang yang sudah mati yang di dalam Tuhan, saudara, orang-orang yang kita kasihi yang di dalam Tuhan, mereka yang sudah mati terlebih dahulu, orang-orang kudus sejak zaman perjanjian baru, mereka semua akan bangkit. Tubuh mereka kemudian akan Tuhan bangkitkan. Dan kemudian roh mereka dari surga akan disatukan dengan tubuh yang sudah Tuhan bangkitkan itu. Dan itu bukan tubuh biasa lagi, saudara. Itu adalah tubuh kebangkitan. Itu adalah tubuh yang baru. tubuh yang kita tanamkan ke dalam tanah itu akan menjadi debu. Tetapi kemudian itu akan Tuhan bangkitkan dan Tuhan ubah menjadi suatu tubuh yang lain lagi. Suatu tubuh yang tidak akan binasa, saudara. Kemudian kita yang masih hidup, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Berikutnya adalah kita, saudara. Berikutnya adalah kita. Kita pun akan diubah. Kita akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Seolah-olah kita ini memiliki suatu mesin anti-gravitasi. Kita akan terbang seperti Superman. Lebih hebat dari Superman karena ini dalam sesaat saja, saudara. Bagaimana bisa demikian? Karena kita memiliki tubuh yang diubah. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita satu rahasia. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan ayat mulai dari ayat yang ke-51 dan 52. Sesungguhnya 1 Korintus 15, 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oh saudara, kita akan diubah, katanya dalam sekejap mata. Lebih cepat daripada saya menjentikan jari begitu, hanya dalam sekejap mata, sepersekian detik, saudara, tubuh kita akan diubah. Dan apa karakteristik yang paling luar biasa dari tubuh ini? Ini adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Demikian diulang-ulang, tidak dapat binasa, tidak dapat binasa. Oh saudara, ini adalah tubuh yang luar biasa. Tubuh yang tidak dapat binasa. Ini adalah tubuh yang tidak dapat merasakan lagi sakit. Tubuh yang tidak akan lagi kepanasan kalau misalnya AC-nya mati. Tubuh yang tidak akan kedinginan kalau kita jalan-jalan ke Eropa. Tubuh yang tidak akan kelaparan. Tubuh yang tidak akan ada minus, plus, dan lain sebagainya. Tubuh yang tidak akan lagi, kalau misalnya kita diam-diam, aduh saya terlalu pesek, atau saya terlalu gendut, atau saya terlalu pendek, atau saya terlalu kecil, dan lain sebagainya. Tidak akan lagi, saudara. Ini adalah tubuh yang sempurna. Ini adalah tubuh kebangkitan kita. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Seperti Tuhan Yesus, dia bisa menembus dinding. Dia bisa berada di satu tempat, kemudian di saat yang lain lagi, bisa di tempat yang jauh lagi. Dalam sekejap mata, ini adalah tubuh yang luar biasa. Saudara, inginkah Anda memiliki tubuh seperti ini? Kalau saya sangat ingin, saudara. Itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, penderitaan yang kita alami, penderitaan kecil yang kita alami di bumi ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Oh saudara, apabila kita dicabut beberapa kali saja, kemudian itu akan ditukarkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, yang tidak akan binasa. Maukah Anda, saudara? Apabila Anda dimasukkan ke dalam penjara, apabila Anda dipukuli beberapa kali, apabila bahkan Anda disalibkan selama beberapa jam, tetapi kemudian Anda akan memiliki tubuh yang tidak dapat binasa selama-lamanya, maukah Anda? Oh kalau saya mau, saudara. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ini adalah suatu tubuh yang mulia, suatu tubuh yang luar biasa, bukan seperti tubuh seperti kita sekarang ini. Tubuh yang jauh lebih luar biasa, saudara. Dan itu akan kita dapatkan pada saat kita diangkat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kembali ke 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan aku akan bertemu dia muka dengan muka. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini adalah yang paling indah, saudara. Di mana Tuhan ada, disitulah kedamaian ada. Di mana Tuhan ada, di situ sukacita ada. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dialah sumber kebaikan, dialah sumber semua yang enak. Di mana di dalam dia tidak ada kegelapan, tidak ada kesakitan, hanya ada kesenangan, saudara. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Itulah yang akan terjadi pada saat kita diangkat, saudara. Hanya dalam sekejap mata saja, kita akan mengalami semua hal ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Maukah Anda mengalaminya, saudara? Kalau saya sudah memastikannya, apakah Anda sudah pasti? Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa artinya ini bagi saya? Apa ini artinya bagi semua kita yang berada di sini, saudara? Apa artinya? Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya bacakan ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. baik ataupun jahat. Saudara, segera sesudah kita diangkat oleh Tuhan, maka selama di bumi ini mengalami masa kesusahan, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus ini adalah hanya untuk orang yang sudah percaya. Ini adalah hanya untuk orang-orang yang sudah Tuhan tebus dan yang sudah menerima Yesus sebagai penebusnya. Ini adalah untuk kita yang sudah percaya. Ketika kita diangkat oleh Tuhan ke angkasa, kita berada di surga, maka Tuhan akan mengadili kita. Apa yang Tuhan adili, saudara? Perbuatan-perbuatan kita yang Tuhan adili. Apakah itu berarti kalau misalnya saya berbuat jahat di dalam hidup ini, saya akan masuk ke neraka? Bukan. Kita masuk ke neraka atau masuk ke surga bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita masuk ke surga adalah berdasarkan iman kita. Apakah saya sungguh-sungguh sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat saya? Apakah saya beriman demikian? Kalau saya iya beriman demikian, maka saya pasti masuk surga. Tidak peduli saya dulunya penjahat atau kemudian sesudah itu masih melakukan dosa. Tetapi jika kita sudah beriman, seperti yang tadi kita baca di Roma pasal 10, ayat yang ke-10, dengan iman kita dibenarkan, kita pasti masuk surga. Tetapi yang dihakimi oleh Tuhan di sini adalah pekerjaan kita, berhubungan dengan upah kita, berhubungan dengan upah yang kita terima, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kita masuk ke surga adalah semuanya nanti memiliki upah yang sama. Tidak demikian. Tuhan akan menghitung setiap manusia, baiknya apa saja, pelayanannya apa saja, dan hal-hal yang buruk yang dia lakukan apa-apa saja, dan itu semua akan dihitung, saudara. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-42, dia berkata bahwa satu gelas air saja, satu gelas air dingin, satu cangkir air dingin, saudara, yang diberikan di dalam nama Tuhan kepada salah seorang yang kecil ini, dalam namaku, itu akan dicatat. Satu gelas air, saudara. Satu gelas air apalah itu artinya. Tetapi maksud Tuhan adalah bahwa hal yang terkecil, setiap hal akan dihitung. Setiap hal akan dihitung. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Semua hal dari diri saya akan dihitung nanti. Baik yang baik maupun yang jahat, itu akan Tuhan hitung. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di situ Rasul Paulus memberikan kepada kita satu rahasia lagi, bahwa katanya nanti pada saat pengadilan itu, maka semua pekerjaan kita itu akan dilewatkan api, akan diuji oleh api. Dan kemudian semua yang emas, perak, dan batu permata itu akan tetap ada dan akan dimurnikan. Tetapi semua yang terbuat dari rumput kering, dari kayu, dan dari jerami itu akan terbakar. Apa maksudnya, saudara? Apabila kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan, demi Tuhan, apabila kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, apabila kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, maka itu adalah emas atau perak atau batu permata. Apabila kita tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi saudara, apabila kita melakukan sesuatu pelayanan, apabila kita rajin di gereja tetapi bukan untuk Tuhan, kita rajin di gereja, ikut paduan suara, jadi guru sekolah minggu, dan lain sebagainya, tetapi adalah supaya dilihat oleh orang, wah, dia sangat rohani, wah, dia sangat baik sekali, dia orangnya sangat spiritual. Apabila motivasi kita adalah untuk dilihat orang, maka itulah rumput kering, kayu, dan jerami. Nah, ketika di pengadilan tahta pengadilan Kristus, itu semua akan diuji oleh api, maka pekerjaan kita, semua pelayanan itu akan hangus, saudara. Bagaimana dengan kita nanti? Ketika kita diangkat oleh Tuhan, kita diberikan satu tubuh kemuliaan. Masih ada lagi, saudara. Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan ingin memberikan kepada kita upah. Tetapi upah itu hanya akan Tuhan berikan kepada mereka yang layak mendapatkannya. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Grafe sudah berdiri 15 tahun, standing stronger and stronger, semakin kuat dan semakin kuat, saudara. Apakah Anda bagian dari yang membuatnya makin kuat? Ataukah Anda hanya bagian kecil yang diinjak-injak, yang tidak membantu menopang gereja ini? Apakah Anda bagian dari yang malah melemahkan gereja ini? Ataukah Anda merupakan bagian yang membuatnya semakin kuat dan semakin kuat lagi? Apakah yang sudah kita lakukan untuk gereja ini? Mungkin saya hanya baru bergabung 1 tahun, tetapi dalam 1 tahun ini, apa yang sudah saya berikan kepada jemaat ini? Apa yang sudah saya lakukan kepada tubuh Tuhan di tempat ini? Apakah itu paduan suara? Tuhan tentu senang ketika melihat anak-anak yang masih kecil, masih sangat muda, bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan tentu senang ketika melihat ada orang-orang muda yang aktif di dalam pelayanan. Tuhan tentu senang melihat orang-orang tua yang memberikan contoh teladan kepada orang-orang muda. Tuhan tentu senang ketika semua jemaat ini turut ambil bagian. Apakah itu seminar, apakah itu kebaktian biasa, apakah itu dalam hut acara kita. Tuhan tentu senang melihat semua hal itu. Dan Tuhan lihat, apabila di dalam hati kita motivasi kita adalah benar, maka Tuhan menghitungnya itu emas, atau perak, atau itu permata, saudara. Maukah Anda memilikinya? Apabila kita takut miskin di dunia ini, mengapakah kita tidak takut miskin nanti di surga? Saya tahu mungkin ada yang berpikir, ah saudara, kalau saya sudah bisa masuk surga, yang penting masuk surga. Masuk surga, saya sudah memiliki hidup yang kekal, saya punya tubuh kemuliaan, di situ saya bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Ya, emas, permata, perak, mah. Itu hal yang kedua, ketiga, dan keempat, Ji Samsu. Tetapi saudara, jangan berkata demikian. Ketika kita sampai di tahta pengadilan Kristus itu, maka kita akan menangis karena kita menyesal. Ketika kita melihat bahwa Tuhan memuji hamba, hai hamba yang baik dan setia, masuklah bersama-samaku ke dalam rumahku. Tetapi kepada kita tidak ada pujian apa-apa. Tetapi Tuhan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin ada bunyi cicak di dinding. Entahkah itu malaikat yang iseng atau bukan, ataukah iblis yang bercek-cek-cek itu. Tetapi saudara, kita akan menangis dan sedih. Kita akan menyesal, mengapa dulu saya tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Mengapakah saya punya kesempatannya? Saya berada di gereja yang benar, di gereja ini, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Pada saat itulah kita akan merasa, oh sungguh menyesal. Oleh sebab itu saudara, kita memiliki kesempatan itu, kita lakukan sekarang juga. Ingat, Tuhan bisa datang hari ini, Tuhan bisa datang besok. Tetapi ketika kita diangkat nanti, maka semuanya akan berakhir. Dan kita akan dihitung oleh Tuhan. Sudah siapkah Anda? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Firman-Mu telah memberikan kami pengharapan dan penghiburan, sehingga kami melihat ke depan dengan penuh pengharapan. Kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang akan memberikan kepada kami istirahat dari kerja kami yang di dunia ini. Kami akan kembali bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Kau ajar kami dan ingatkan kami untuk terus merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan supaya kami membawa diri kami sesuai dengan kedatangan-Mu yang sudah hampir tiba itu. Supaya kami bekerja untuk mendapatkan pujian daripada-Mu. Oh Bapa, karena Engkau telah begitu mengasihi kami dan karena Yesus telah mati bagi kami, maka inilah yang paling sedikit yang bisa kami lakukan, yaitu bahwa kami melayani-Mu. Tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.